Aku rela. Thank you.

Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku telan lautan bara. Demi cintaku padamu, ke gurunku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Nyanyikan lagu cinta walau seribu duka, kita takkan terpisah. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyang gelora cinta. Andai dipisah api dan bara, tak akan pudar. Mengulang masa yang lalu bersamamu.

kita, walau kau dan aku tak benar cinta. Mudahnya ku ucap, tapi terasa saat kau tak ada. Terjadi.